Records. Sandung-sandung aku. Rusak lah dandring ini rusak. Tuku mores nang pasar putra numpak taksi lungo nang batu. Ngunwai wis pokoknya. Pringas-pringis nok pinggir talan bareng tak cidak ita tak bebek loro untu. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kaya butuh cilik ae. Bebek bojone paman gak duwe duit, sepatu mlebu rombengan. Sengeleng nomor siji minter no anak iku paling apa nek arek sik seneng sekolah ojo dipaksa kawen apa maneh dorong cukup umur akhirnya keseksa apa mula sekolah ayo diutamakno nek wong tua sik kuat bandani ayo ditar masa depan kita sak dak-dak nenek sangu kepinteran nyambut gawe nek ya arah aku pengi aduh no jalan upi tak tut nomburi tak agak putri atiku seneng no peteng-peteng kok mesem-mesem aduh rok-rokan ireng bareng tak pandeng dadak wong gendeng atiku getun setahun hatiku jembleng serendeng wong mata keranjang akhire yo kisinan nanan nanan tulmanan aku semboyan cucur temenan dalam dingklu gak jelalatan awak net sial nobro bauan. Sailang roten porong kareso.